Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah salasatil usul, penjelasan tiga perkara yang mendasar. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan dalil dari tiga jenis ibadah, yaitu Islam, iman, dan ihsan, yang mana dinul Islam, agama Islam, intinya adalah tiga hal ini. Agama Islam terdiri dari tiga tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Islam artinya amalan-amalan yang zahir, yang nampak, yang kelihatan, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, haji, puasa, dan haji. Yang lima hal ini merupakan rukun Islam. Dan juga yang lainnya dari amalan-amalan yang zahir, yang kelihatan. Adapun iman adalah amalan-amalan batin, amalan hati yang tidak kelihatan, seperti rukun iman yang enam: iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Dan juga amalan-amalan hati yang lainnya, seperti rasa takut, cinta, tawakal, dan yang lainnya. Ada tingkatan yang paling tinggi, yang ketiga adalah al-ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, dikarenakan sempurnanya dan khusyuknya ibadah tersebut. Atau tingkatan yang kedua dari ihsan adalah beribadah dalam keadaan yakin Allah melihatnya. Dia yakin dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah ketika beribadah. Tiga jenis ibadah ini disebutkan dalilnya dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril yang bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, dan juga tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Sekarang kita lanjutkan. Kata penulis Al-Syikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithul islami wal imani والإحساني ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Sedangkan jenis-jenis ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah seperti Islam, iman, dan ihsan, yang telah kita sebutkan dalilnya pada pertemuan yang sebelumnya. Dan diantaranya, diantara contoh ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ad-du'a, berdoa, wal-khawf, rasa takut, war-raja, berharap, wa tawakkul, tawakal, warogbatu, yani sama, hampir berharap, warohbah, cemas, wal khusyuk, khusyuk, wal khasyah, takut yang dilandasi dengan ilmu, wal inabah, kembali kepada Allah, wal isti'anah, meminta pertolongan, wal isti'adah, meminta perlindungan, wal istighatsah, minta dihilangkan dari kesulitan atau bahaya, wal dhabhu, dan menyembelih, wan nadru, nazar, dan yang lainnya. Dan selain itu, dari jenis-jenis ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah, kulluha lillahi ta'ala, seluruhnya harus diserahkan untuk Allah ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ay kullu anwa'il ibadah mimma dhukira wa ghairuhu lillahi wahdahu la syarika lahu fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala. Artinya, seluruh jenis ibadah dari ibadah-ibadah yang telah disebutkan tadi dan yang lainnya, semuanya harus untuk Allah saja, diberikan, diserahkan untuk Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Maka tidak halal menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah ta'ala. Kemudian kata penulis berikutnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, sedangkan dalil, yakni dalil yang menunjukkan ibadah itu harus diberikan untuk Allah saja, adalah firman Allah ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasannya masjid-masjid itu semuanya milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kalian menyeru beribadah kepada seorang pun bersamaan kalian beribadah kepada Allah. Di samping kalian beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada yang lainnya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Kata penulis berikutnya, maka siapa saja yang menyerahkan sedikit saja dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, dia serahkan, dia berikan sedikit dari ibadah, sesuatu dari ibadah, dia serahkan kepada selain Allah, maka orang itu namanya musyrik. Dia adalah orang musyrik, kafir. Lagi kafir. Waddalilu qauluhu ta'ala. Sedangkan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan siapa saja yang menyeru beribadah kepada Tuhan yang lain di samping beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Tuhan yang lain yang tidak ada bukti padanya, maka sesungguhnya perhitungannya ada di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Al-Mu'minun ayat ke-117. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dzakara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala jumlatan min anwa'il ibadah. Penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan sekian dari jenis-jenis ibadah, sekian, yani sekian puluh atau sekian dari jenis-jenis ibadah Wa dzakara anna man sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun. Kemudian penulis juga menyebutkan, setelah menyebutkan sekian jenis ibadah dengan berbagai macam jenisnya, ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullah menjelaskan dan menyebutkan bahwasannya siapa saja yang menyerahkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wastadalla biqaulihi ta'ala. Penulis berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu seluruhnya milik Allah. Maka janganlah kalian menyeru kepada seorang pun di samping kalian menyeru dan beribadah kepada Allah. Wa bi qawlihi, dan juga penulis berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan siapa saja yang menyeru Tuhan yang lain yang tidak ada bukti padanya di samping dia menyeru dan beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya perhitungannya ada di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Sisi pendalilan dari ayat yang pertama, Al-Jin ayat ke-18, adalah annallaha ta'ala akhbara annal masajida wa hiya mawadhi'u as-sujudi au a'dha'u as-sujudi lillahi. Bahwasanya dalam ayat ini Allah menerangkan, memberitahukan bahwa masjid-masjid itu, al-masajid bisa artinya tempat-tempat untuk sujud, yakni masjid seperti yang kita gunakan ini untuk sholat, atau tempat yang lainnya, baik masjidnya besar atau kecil, atau ada yang menamakan musholla, atau yang lainnya, yang jelas tempat untuk sujud atau untuk sholat dikatakan al-masajid, jamak dari masjid. Atau juga al-masajid bisa artinya a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Al-masajid, sajada, yasjudu, berarti isim makannya masjadun, atau bisa juga masjidun, jamaknya masajid. Alatnya misjadun, sama jamaknya juga masajid. Sehingga masajid bisa artinya tempat sujud, tempat sholat, bisa juga artinya anggota sujud, alat untuk digunakan, alat yang digunakan untuk sujud, yakni anggota-anggota sujud seperti tangan dan kaki. Lillahi, semuanya milik Allah. Wa rattaba ala dzalika qawluhu, dan Allah melanjutkan menerangkan hal itu dengan firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka karena seluruh masjid tempat sujud dan anggota sujud milik Allah, janganlah kalian beribadah kepada seorang pun di samping kalian beribadah kepada Allah. Ay, maksudnya la ta'budu ma'ahu ghairahu fatasjudu lahu. Maksudnya janganlah kalian beribadah kepada selain Allah di samping kalian beribadah kepada Allah, lalu kalian sujud kepada selain Allah tersebut, menghinakan diri kalian, merendahkan diri kalian kepada selain Allah tersebut. Adapun sisi pendalilan dari ayat yang kedua, Al-Mu'minun ayat ke-117, adalah لأن الله سبحانه وتعالى بين أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر لأنه قال إنه لا يفلح الكافرون. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya siapa saja yang menyeru berdoa kepada Tuhan yang lain di samping dia beribadah, menyeru berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya dia orang kafir. Mengapa? Dikarenakan di akhir ayat Allah menerangkan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Di awal ayat Allah menjelaskan tentang orang-orang yang menyeru beribadah kepada selain Allah, maka Allah sebutkan kondisi orang tersebut, statusnya, yakni innahu la yuflihul kafirun. Orang tersebut yang menyeru, yang berdoa, yang beribadah kepada Tuhan yang lain adalah orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, yakni orang yang menyeru berdoa, beribadah kepada Tuhan yang lain, la yuflih, tidaklah beruntung. Adapun wa fi qawlihi la burhana lahu bihi, pada firman Allah la burhana lahu bihi, Tuhan yang disembah, Tuhan lain yang disembah manusia tersebut, dijelaskan di sini la burhana lahu bihi, tidak ada dalil padanya, pada Tuhan yang disembah tersebut, Tuhan lain yang diibadahi, tidak ada dalil padanya, pada Tuhan yang disembah tersebut dan pada perbuatan menyembah Tuhan tersebut. Isyaratan ila annahu la yumkinu ayyakuna burhanun ala ta'addudi al-alihah. Ayat ini atau kalimat la burhana lahu bihi, yang tidak ada dalil padanya, sebagai isyarat bahwasanya tidak mungkin ada dalil yang menunjukkan adanya atau berbilangnya Tuhan-Tuhan. Tuhan yang benar cuma satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menegaskan tidak mungkin adanya atau berbilangnya Tuhan. Fahadihi sifah, adapun sifat ini la burhana lahu bihi sifatun kasifah, tidak ada dalil padanya, tidak ada bukti padanya, merupakan sifatun kasifah, sifat yang menyingkap, mubayyinah, yang menerangkan lil amri, pada perkara yang sebelumnya, yakni menerangkan keadaan setiap yang disembah selain Allah, apapun bendanya, baik manusia, jin, batu, pepohonan, malaikat, maka la burhana lahu bihi, sifatnya tidak ada dalil dan bukti padanya. Bukan artinya sifat yang muqayyadah, yang terikat, yang mengeluarkan perkara-perkara atau hal-hal yang memiliki dalil, bukti. Karena tidak mungkin adanya bukti, dalil yang menunjukkan ada Tuhan lain selain Allah. Jadi kalau ada makhluk yang disembah, maka itu merupakan Tuhan yang tidak memiliki dalil, Tuhan yang batil, penyembahan yang tidak berdalil, penyembahan atau peribadatan yang batil, intinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Qala, berkata penulis Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa fil hadithi, dan dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah intinya ibadah, otaknya ibadah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, adapun dalilnya, dalil tentang doa itu intinya ibadah atau ibadah, adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ghafir atau Al-Mu'min ayat ke-60. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian doa-doa kalian tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza syuru'un minal mu'allifi rahimahullahu ta'ala fi adillati anwa'il ibadah allati dzakaraha fi qawlihi wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu addu'a. Pada ucapan penulis ini, maka ini merupakan pemulaian dari penulis. Jadi penulis memulai menyebutkan tentang dalil-dalil jenis-jenis ibadah yang telah beliau sebutkan pada ucapan beliau, dan jenis-jenis ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah seperti Islam, iman, ihsan, dan diantaranya adalah doa, berdoa, sampai akhir ucapan beliau. Maka beliau rahimahullah memulai dengan menyebutkan dalil-dalil tentang doa. Dan insyaallah akan datang perincian dalil-dalil tentang ibadah berupa Islam, iman, dan ihsan. Adapun yang kemarin itu dalil secara globalnya. Perinciannya insyaallah akan diterangkan pada bab-bab atau pasal-pasal yang setelahnya. Wastadalla al-mu'allif rahimahullah bima yurwa 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Dan penulis rahimahullah berdalil dengan apa yang diriwayatkan. Yurwa ini sighah at-tamrid, bentuk periwayatan hadis yang tidak jazm, tidak ada kepastian. Yani ada indikasi kelemahan pada periwayatan tersebut. Yurwa, ruwiya, ada indikasi lemahnya riwayat. Kalau kokoh atau sahih riwayatnya, maka akan disebutkan fima sabata anin nabi. Ibadah ini disebutkan dalilnya pada apa yang telah sabit, telah sahih dari nabi. Nah, itu berarti mantap, menunjukkan dalilnya sahih. Penulis berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau, Kitab Da'awat, kitab doa-doa, bab fadlud doa, bab tentang keutamaan berdoa. Wa qala, dan beliau mengatakan, haditsun gharibun min hadzal wajhi. Ini adalah hadis yang gharib, yang asing dari sisi ini, dari matannya atau dari jalur para perawinya, ya. Maka asing, kata beliau. Dan memang para ulama menilai hadis ini lemah dengan lafaz yang seperti ini, ad-du'a'u mukhul ibadah. Adapun yang sahihnya adalah hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan kata para ulama, hadis yang pertama tadi, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah, secara sanad memang lemah, tetapi kata para ulama maknanya benar, sahih, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Karena ad-du'a'u mukhul ibadah atau ad-du'a huwal ibadah, ini hampir sama maknanya. Yang menunjukkan bahwasanya doa itu benar-benar ibadah. Bahkan intinya atau otaknya, sebagaimana disebutkan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Artinya rukun haji yang terpenting adalah wukuf di padang Arafah. Qala wastadalla kadzalika biqaulihi ta'ala, dan penulis juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala, dalil tentang doa adalah ibadah, yaitu firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan untuk kalian doa-doa kalian tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Maka ayat ini menunjukkan, ayat yang mulia ini menunjukkan, ala anna du'a'a minal ibadah, bahwasanya doa termasuk dari ibadah. Kalau tidak seperti itu, maka tidak benar dikatakan innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Artinya di awal ayat Allah memerintahkan agar kita berdoa kepadanya, ud'uni astajib lakum. Kemudian di akhir ayat Allah jelaskan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, artinya dari berdoa kepadaku. Karena di awal ayat menjelaskan tentang perintah berdoa, di akhir ayat dijelaskan tentang kalimat ibadah, berarti doa adalah ibadah. Dan Allah ancam orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka diancam masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Faman da'a ghairallahi azza wa jal bisyai'in la yaqdiru alaihi illallahu fahuwa musyrikun kafirun. Sawa'an kanal mad'u'u hayyan au mayyitan. Maka siapa saja yang berdoa memohon kepada selain Allah azza wa jal dengan suatu perkara, meminta sesuatu kepada selain Allah, yang mana tidak ada yang mampu mengabulkan permintaan tersebut kecuali Allah, maka orang ini adalah musyrik kafir. Sawa'an kana al-mad'u, sama saja apakah yang dimintai tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dia memohon sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah, dia memohonnya kepada selain Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini adalah perbuatan syirik besar, orang yang namanya musyrik. Contohnya apa? Sesuatu yang hanya dimampui oleh Allah, memberikan rezeki, memberikan anak, memberikan hujan, menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, menolong dari atau menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah. Kalau dia memintanya kepada selain Allah, Ini adalah perbuatan syirik besar. Orang yang dikatakan musyrik kafir. Apakah ada? Ya ada saja. Orang yang berbuat seperti ini, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah saja. Dia minta anak kepada orang yang telah mati. Minta rezeki, minta kesembuhan, minta dimenangkan dari musuhnya dan yang lainnya. Ini termasuk perbuatan syirik besar. Tidak boleh. Termasuk juga orang yang menyebut orang yang masih hidup tetapi dia enggak ada. Dia meminta tolong kepadanya. Ini juga termasuk syirik juga. Dan wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi mithlu ay yaqula ya fulan at'imni ya fulan isqini fala syai'a fihi. Adapun orang yang berdoa, yakni memohon, doa secara bahasa artinya memohon. Adapun orang yang memohon kepada orang yang masih hidup dalam perkara yang dimampui oleh dia, seperti seseorang mengatakan, wahai fulan, beri saya makanan, beri saya makan karena lapar misalkan, saya minta makan. Atau wahai fulan, wahai bapak, wahai ibu, atau wahai saudaraku, isqini, beri saya air minum, beri saya minum. Maka fala syai'a fihi, tidak mengapa, boleh. Kenapa? Karena orangnya ada mendengar permintaan kita, memahami yang kita minta, dan dia mampu, boleh. وَمَنْ دَعَى مَيِّتًا أَوْغَائِبًا بِمِثْلِ هَذَا فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَوِ الْغَائِبَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِمِثْلِ هَذَا. Adapun kalau ada seseorang yang memohon kepada orang yang telah mati atau orang yang gaib, yang enggak hadir, dengan permintaan yang seperti ini, minta makan, minta minum kepada orang yang telah mati atau yang tidak ada di tempat, maka dia musyrik. Hukumnya apa? Musyrik, syirik besar. Mengapa? Karena orang yang mati atau orang yang gaib, yang enggak ada, tidak mungkin bisa mengabulkan permohonan seperti ini. Mendengar saja enggak bisa, apalagi mengabulkan permohonan. Ya kan, orang mati dimintai makanan, minuman, atau rezeki, atau kesembuhan. Jelas kalau rezeki kesembuhan, jelas ini perbuatan syirik besar. Minta makan saja, minta minum saja enggak boleh kepada orang yang mati. Fadu'auhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kauni fayakunu bidzalika musyrikan. Maka permohonan dia kepada orang yang telah mati tadi atau yang gaib, yang tidak ada di tempat, ini menunjukkan kalau dia meyakini orang yang mati tadi atau yang tidak ada di tempat tadi punya kemampuan mengatur alam. Bisa mengatur alam, memberikan makanan, minuman, atau menetakan hujan dan yang lainnya. Maka dengan keyakinan tersebut dia menjadi musyrik. Sehingga yang namanya permohonan harus hati-hati. Kita mengatakan atau memohon sesuatu kepada orang, maka harus dilihat syarat-syaratnya, orang tersebut ada. Yani bisa kita jangkau, bisa dilihat, kita bisa mengetahui dia ada, bukan orang yang gaib, dan dia mampu mengabulkan permohonan kita, maka boleh meminta kepadanya. Adapun kalau dia tidak ada, gaib. Gaib itu artinya apa? Tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ini tidak mesti dia di depan kita, mungkin dia di belakang tembok, atau di rumah, atau di tempat yang jauh, tapi bisa kita telpon. Ini bukan orang gaib. dia mendengar suara kita, kita pun mendengar suara dia. Atau kita SMS dan kita yakin masuk SMS-nya, walaupun dia sudah membaca, tidak masalah. Itu bukan perkara gaib. Yang namanya gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau atau diketahui oleh panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba. Tapi kita minta kepada dia. Nah ini minta kepada sesuatu yang gaib, tidak boleh. Bisa hukumnya syirik besar. Kalau sekedar main-main bagaimana? Ya enggak boleh. Khawatir nanti punya keyakinan. Sehingga termasuk perbuatan yang tidak baik ketika orang yang enggak ada disebut-sebut. Ini kebiasaan orang tua biasanya atau ibu-ibu. Kalau ada musibah, dia menyebut nama orang tuanya atau nama suaminya. Misalkan listrik mati, mama, ibu, bapak, abi. Padahal abinya gak ada. Boleh gak? Anak-anak nih, listrik mati, biasanya yang disebut apa? Yang mereka ucapkan, subhanallah, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau abi, umi. Ya kalau abi, uminya ada ya gak masalah, boleh minta tolong kan, agar abi dan umi datang segera menyalakan lilin, ya kan, agar terang kembali. Ini kalau kebetulan abinya lagi ke masjid, kan gak ada, ya kan, disebut namanya, boleh tidak? Gak boleh. Karena penyebutan abi, umi, maksudnya apa? Minta tolong kan? Sedangkan syarat kita minta tolong kepada makhluk, harus ada dia. Harus kita bisa menjangkau dia. Dia mendengar ucapan kita. Orang yang minta tolong tadi, ucapannya didengar oleh orang yang dimintai tolong. Sehingga ucapannya seperti ini, abi, umi, bapak, ibu, atau AA atau yang lainnya, kepada orang yang tidak ada, orang yang enggak ada, maka enggak boleh. Jangan. Bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Justru kita arahkan, kalau dia mendapatkan musibah, jangan sebut nama orang, sebutlah nama Allah. Subhanallah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah. Ya Allah, biasakan. Ya Allah, ya Allah. Allah mansurna, ya Allah tolong kami. Baru setelah itu dia berpikir, ada orang enggak? Ada abi enggak? Ada umi enggak? Baru dia, abi ada enggak? Abi ya. Manggil untuk mengecek ada enggak. Kalau ada, abi tolong nih, tidak masalah. Manggil untuk mengecek, beda kalau manggil untuk minta tolong, enggak boleh. Nah, ini tentang masalah doa, harus diperhatikan. Wa'alam anna du'a'a naw'an, du'a'u mas'alah wa du'a'u ibadah. Dan ketahuilah bahwasannya doa itu ada dua jenis, ada doa permohonan dan ada doa ibadah. Adapun doa permohonan adalah du'a'u at-talab. Doa mas'alah artinya doa at-talab, doa permintaan, doa permohonan, yakni memohon keperluan-keperluan. Dan ini bisa dikatakan atau bernilai ibadah, bisa bernilai ibadah apabila datangnya dari sang hamba yang ditujukan doa tersebut kepada Rabb-nya. Jadi doa mas'alah, doa permohonan bernilai ibadah kalau dari hamba kepada Rabb-nya, sang hamba minta kepada Rabb-nya, maka ini bernilai ibadah. Tetapi kalau sesama makhluk, tidak ada unsur ibadah. Saya minta bantuan, minta makan, minum, ini perkara yang hukumnya boleh-boleh saja, bukan ibadah. Tapi kalau dari hamba kepada Rabb, kepada Allah, bernilai ibadah. Berarti semakin banyak meminta, semakin banyak ibadahnya. Begitu. Jadi ibadah berupa doa ini ibadah yang luar biasa, ya, besar sekali. nilai pahalanya. Mengapa dikatakan ibadah kalau dari hamba kepada Rabb-nya? Dikarenakan mengandung al-iftiqar, merasa butuh kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan merupakan atau mengandung keyakinan bahwasanya Allah itu maha mampu, maha dermawan, maha pemurah, maha luas keutamaannya dan rahmatnya. Ini sehingga dengan hal ini menjadi ibadah. Dan boleh apabila muncul dari hamba kepada hamba yang sepertinya, dari kalangan makhluk, apabila yang dimintai itu memahami permintaan dan mampu mengabulkan apa yang diminta tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan ucapan orang yang mengatakan, wahai fulan, beri saya makan. Adapun jenis yang kedua adalah doa ibadah, yaitu seseorang beribadah dengannya kepada orang yang dia mintai dengan permintaan, yakni dia dalam keadaan memohon pahala dari orang, dari zat yang dia mintai tersebut, dan dia takut dari siksaannya. Maka hal ini tidak boleh, tidak sah diserahkan kepada selain Allah. Harus diserahkan untuk Allah saja. Dan menyerahkannya kepada selain Allah adalah syirik akbar, syirik besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan dia terancam, yakni dia mendapatkan ancaman dalam firman Allah Ta'ala, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Ini doa ibadah seseorang ketika memohon atau meminta dia beribadah kepadanya dalam keadaan ingin mengharap pahalanya, ingin atau ia ingin terhindar dari siksaannya, maka ini harus diserahkan kepada Allah saja, tidak boleh kepada makhluk. Kalau dia serahkan kepada makhluk, meminta kepada makhluk dengan permintaan doa ibadah ini, maka ini syirik besar. Patokannya apa? Dia beribadah dengan permintaan tersebut, dia meyakini yang diminta ini punya kekuatan, bisa memberikan pahala, bisa mendatangkan musibah dan seterusnya. Ini namanya kesyirikannya. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.